Mas, kowe nang ndi? Aku ndoleki kowe, Mas. Ibarat sego kucing dikareti, ambiar adikku. SNP Indonesia lambaikan tangannya bareng-bareng. Yang kelingan mantan, nyanyi bareng boy yang bisa. Yang